Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan fi kitabihil karim. Wa kullan nakussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa sallallahu wa sallama 'alan nabiyil karim al-qail. Anta ma'aman ahbabta wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadzal masjid fi hadzal majlis fajma'na yawmal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana urzuqnal mahabbata bi habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana ij'alna min ummati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana urzuqna at-taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Perindu-perindu Nabi Muhammad, orang-orang yang mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengidolakan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Siapapun mereka yang mengistimewakan Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Siapapun yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia akan menjadi mulia dan istimewa. Karena yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk Allah saja, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri sangat mengagungkan Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan banyak ayat-ayat Al-Quran jika mengomentari tentang Nabi Muhammad, jika berbicara dengan Nabi Muhammad, sungguh Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan kalimat Muhammad, akan tapi dengan kalimat ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu. Maka ini sungguh termasuk pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad di dalam penyebutan. Di dalam penyebutan saja Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan itu saja, Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," dan sungguh engkau Muhammad berada di puncaknya akhlak yang paling mulia. Sungguh jika Allah mengagungkan Nabi Muhammad, maka pengagungan kita tidak ada nilainya, karena Allah sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Akan tetapi kenapa kita kok harus mengagungkan Nabi Muhammad? Agar supaya kita diagungkan oleh Allah, karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengagungan kita kepada Nabi Muhammad tidak dibutuhkan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Akan tetapi pengagungan kita kepada Nabi Muhammad, nilainya, balik nya, efek sampingnya akan kembali kepada diri kita. Yang mengagungkan Nabi Muhammad akan agung. Yang menghormat Nabi Muhammad akan menghormat. Yang meremehkan Nabi Muhammad akan diremehkan. Yang merendahkan Nabi Muhammad dan akan direndahkan. Dan kami yakin semuanya orang-orang kampung di desa Grogol malam ini adalah malam ingin mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, saksikan ya Allah, malam ini ya Allah kami mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka nanti di hari kiamat agungkan kami untuk bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabb alamin. Dan sungguh pengagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda cinta. Orang yang agungkan Nabi Muhammad itu tanda ada cinta. Yang tidak ada cinta tidak akan menghormat, tidak akan mengagungkan. Maka ayo kita tanya, pengagungan kita kepada Nabi Muhammad seperti apa? Jangan sampai pengagungan kita kepada Nabi Muhammad kalah dengan para sahabat terdahulu. Kalau sahabat-sahabat terdahulu orang nomor satu di dalam mengagungkan Nabi Muhammad. Memang kita dibandingkan oleh para sahabat jauh, akan tetapi kita harus niru, jiplak, motokopi gayanya para sahabat di dalam mengagungkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita enggak niru para sahabat, kita akan keliru. Harus kita niru para sahabat. Maka sungguh banyak diceritakan oleh para ulama betapa agungnya, betapa mulianya para sahabat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan tidak ada Nabi Muhammad membuang dahak kecuali para sahabat berebut untuk mengambil dahak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu dahak? Anda tahu dahak, Bapak, Ibu? Dahak mungkin kalau kita berbicara dahak kita kotor. Kalau berbicara ludah kita kotor. Tapi kalau ludah dahak Nabi Muhammad tidak kotor. Tidak ada apapun yang keluar dari anggota tubuh Nabi Muhammad kotor. Enggak ada. Dan dahak direbut oleh para sahabat. Tidak mengeluarkan dahak, tidak membuang dahak. Kecuali semuanya direbut di telapak tangannya para sahabat. Setelah itu diusapkan ke sekujur tubuh para sahabat. Apa ini maknanya? Mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai urusan dahak tidak boleh turun sampai di bumi. Akan tapi ternyata turun berada di tangannya para sahabat. Dan ini makna pengagungan. Coba kalau model urusan dahak aja direbut, masa hatinya enggak sambung kepada Rasulullah? Masa hatinya enggak cinta kepada Rasulullah? Wong urusan dahak ludah direbut. Tapi maknanya di situ adalah bukan Nabi Muhammad bagi-bagi ludah, bagi-bagi dahak. Bukan itu maknanya. Akan tapi hati para sahabat yang sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, bekas wudunya Nabi Muhammad kada ayyuktatilu fi wudhihi. Para sahabat hampir saling bunuh, saling berantem, saling pukul, memukul gara-gara berebut bekas wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, jika Anda mengidolakan Nabi Muhammad, gak salah. Wong dahaknya direbut, ludahnya direbut, bekas air wuduknya direbut. Yang salah itu ngidolakan artis, itu salah, Bu. Yang salah itu ngidolakan pemain bola, itu salah. Gara-gara enggak bangun malam gara-gara nonton bola, lo itu yang keliru, itu yang salah itu. Tapi kalau mengidolakan Nabi Muhammad, tidak, itu benar. Wong para sahabat mengidolakan seperti itu. Dan yang mengidolakan Nabi Muhammad itu tanda iman. Yang mengidolakan Nabi Muhammad itu tanda iman, tanda cinta. Ini para sahabat begitu agung dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dahak. Kemudian ludah, jangan ludah direbut. Kemudian juga apa, bekas wuduk Nabi Muhammad? Bukan bekas wuduk tok saja. Tidak ada Nabi Muhammad memotong rambut, tidak ada rambut jatuh ke tanah kecuali direbut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu agungnya para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad sampai urusan rambut direbut, diambil. Kalau rambut kita, siapa yang ambil, Bu? Dikiluin, dirongsok, enggak ada mau. Ya itulah kita ini, rongsok kita ini. Jangan sombong kita ini, ya. Pak, kita ini rongsok, jangan sombong. Wong gayanya gaya rongsok sudah sombong. Dibandingkan dengan Rasulullah kita ini jauh, makanya jangan sombong kita. Harus kita ini bersimpuh merendah di hadapan Rasulullah dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut direbut, sehingga disebutkan sahabat Khalid bin Walid, beliau adalah jago perang. Sahabat Khalid bin Walid, beliau itu jago berang. Tidak ada beliau itu kalau berperang kecuali nebas beberapa kepala dari musuh-musuh Allah. Tiba-tiba di saat beliau itu lagi asik-asik perang, tak taunya kopiahnya jatuh. Kopiah jatuh, kaget sahabat Khalid bin Walid. Mana kopiahku? Yang tadinya sahabat Khalid bin Walid berperang ada di depan, tiba-tiba mundur. Mundur, ternyata beliau muter-muter di medan peperangan kayak mencari sesuatu. Sehingga bala tentara beliau bertanya, "Ya, pemimpin sahabat Khalid bin Walid, kenapa engkau berputar-putar seperti itu? Bukannya sekarang lagi seru-serunya kita berperang? Kenapa engkau memutar-mutar itu medan pertempuran? Ada apa? Apa yang kau cari?" "Aku mencari kopiahku." "Ya, Presiden Khalid bin Walid, gara-gara engkau mencari kopiahmu sampai engkau tinggal peperangan ini." Kopiahku bukan sebarang kopiah. Mungkin kalau kopiah memang ada tandingannya, ada yang lainnya. Akan tapi ketahuilah, di balik kopiahku, di dalam kopiahku ada rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah dari ini, kita akan dikasih kemudahan oleh Allah di dalam urusan peperangan. Jangankan rambut Nabi Muhammad yang nempel ke jasad kita atau ke jasad para sahabat, yang melihat Nabi Muhammad saja kalau berdoa, doanya akan dikabul oleh Allah. Sehingga disebutkan hampir umat Islam kalah dalam medan peperangan. Sehingga bala tentaranya mengatakan, harus kita berdoa kepada Allah. Maka pemimpin dari peperangan tadi berdoa, mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, beri peperangan, ya Allah. Tiba-tiba pemimpin yang memimpin peperangan yang hampir kalah dari umat Islam berkata, adakah dari bala tentara yang hadir di peperangan ini pernah melihat Rasulullah? Tiba-tiba mereka mengangkat, ya, aku pernah melihat Rasulullah. Ya Allah, demi haknya orang yang pernah melihat Rasulullah ini, kasih kemenangan peperangan ini. Maka dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana melihat Rasulullah? Bagaimana kalau rambut itu nempel ada di jasad kita? Bagaimana kalau itu ludah Nabi Muhammad nempel di jasad kita? Bagaimana kalau dahak itu nempel di jasad kita? Wong melihat Rasulullah tok gak bersentuhan saja menjadikan sebab peperangan dikasih kemenangan oleh Allah, doa dikabul oleh Allah. Bagaimana jika ada beberapa ahlian rambut Rasulullah yang nempel ada di jasad kita? Maka benar sahabat Khalid bin Walid mengambil sangat penting urusan kopiah, bukan kopiahnya, tapi ada rambut makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja, datang lagi satu peperangan dari umat Islam hampir kalah peperangan itu. Tiba-tiba dari pemimpin peperangan berkata, ayo kita memohon kepada Allah. Maka ia mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah, beri kemenangan. Tiba-tiba bertanya itu pemimpin tersebut, adakah yang pernah melihat Rasulullah? Gak ada, wahai pemimpin, gak ada. Baik, adakah orang yang berteman dengan orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba saat itu para tentara mengangkat, saya pernah berteman dengan si fulan dan fulan ini pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, haknya seseorang yang berteman dengan orang yang pernah melihat Rasulullah, maka kasih kemenangan, ya Allah, dikasih kemenangan. Inilah Nabi kita. Bukan sembarang orang, Bapak Ibu. Makanya tawassul dengan Nabi Muhammad menjadikan sebab doa cepat nyampe. Hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang gak ngerti masalah ilmu yang mengatakan tawassul haram. Katanya tawassul itu minta kepada orang yang mati. Minta kepada orang yang mati. Loh, ini keliru. Kalau ada orang ke Sunan Gunung Jati, bukan nyembah Sunan Gunung Jati. Katakan, orang Grogol, kalau keliwonan ke Sunan Gunung Jati, emang nyembah Sunan Gunung Jati? Kalau ada orang nyembah Sunan Gunung Jati, orang belum pernah mondok sudah tahu kalau itu haram. Gak boleh. Jangankan orang yang sudah mondok, ya kan, anak TK ngerti nyembah Sunan Gunung Jati, gak boleh. Akan tapi orang itu setiap Jumat kliwon ke Sunan Gunung Jati bukan nyembah. Pertama, mereka ziarah kubur. Yang kedua, tawassul. Tawassul itu apa? Meminta kepada Allah membawa orang-orang soleh. Ya Allah, dosaku banyak, ya Allah, masih makan yang haram, jarang sholat. Maka ya Allah, berkah dari Sunan Gunung Jati kasih hidayah sehingga saya dapat rezeki yang halal, sehingga rajin sholat. Loh, coba minta ke Gunung Jati apa minta sama Allah? Minta sama Allah apa ke Sunan Gunung Jati? Sudah jelas minta kepada Sunan Gunung Jati. Loh, coba tadi itu doanya pemimpin peperangan dari umat Islam, ya Allah, kasih kemenangan atas haknya orang yang pernah melihat Rasulullah. Jadi enggak minta kepada orang yang melihat Rasulullah, bukan, tapi minta kepada Allah membawa pintu orang-orang soleh yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tawassul diperkenankan, dan tawassul termasuk salah satu bentuk dari cepatnya dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang tidak tawassul enggak masalah. Yang tidak tawassul pun doanya akan dikabul oleh Allah. Akan tetapi ingat, jaga lidah. Jadi orang jangan sucanya cimaki. Memang dasar orang itu kalau hatinya kotor, Bapak Ibu, Masya Allah. Orang itu kalau hatinya kotor, dikasih kue lapis 7, ngomongnya apa? Kue bau, padahal kue enak. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Iya, hatinya kotor. Pokoknya kalau hatinya orang kotor, mulutnya kotor, enggak bisa ngomong baik kecuali ngomong nyaci maki orang. Makanya ayo agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Para sahabat semuanya mengagungkan Nabi Muhammad, maka ayo tinggal kita agungkan Rasulullah. Jadikan Maulid Nabi Muhammad bukan hanya setahun sekali. Jadikan Maulid Nabi Muhammad bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Kalau orang menghadirkan Maulid satu tahun sekali, wah, ini musibah. Berarti ngagungkan Nabi Muhammad setahun sekali, setelah itu ngagungkan televisi gitu. Setelah itu ngagungkan yang lainnya gitu. Lah ini kan musibah ini. Orang-orang Grogol dan sekitarnya Kalau ngadain maulid jangan satu tahun sekali. Tapi enggak, insya Allah maulidnya berapa kali sehari, Bu? Maulidnya berapa kali sehari, Pak? Ini kayaknya enggak ada orang grogolnya. Ini kayaknya orang buyut sama mayung semuanya ini. Mana orang grogolnya ini? Coba ini mana ini? Ini santri kita ini. Terus belakang itu orang mayung, sambeng, buyut. Loh, orang grogolnya mana ini? Males ngaji tak orang grogolnya ini? Wah, ini kapok ini kayaknya ya. Ini Pak Lurahnya ada Pak Kubunya? Mana Pak Kubunya? Oh, Masya Allah Pak Kubu. Mohon maaf Pak Kubu. Ini kayaknya kapok saya kesini Pak Kubu ini. Ini gak ada jamaahnya ini orang grogol ini ya. Loh, ini coba ibu-ibu ini coba. Ini ibu-ibu kita ini. Wah, oh, sip. Gak mau kalah beliau. Ya gitu ibu. Benar ibu ya. Tapi cuma masak 3 orang ibu ngangkat tangan itu coba. Yang lainnya mana ini? Baik, insya Allah sudah. Mudah-mudahan dari 3 orang jadi 300 orang nanti yang suka ngaji ini. Loh, kalau acara maulid saja yang datang 3 orang, kalau rutinan berapa orang itu? Gimana Pak Lurah, Pak Kubu ini kalau acara kayak gini aja yang datang 3 orang, kalau rutinan berapa orang itu? Ayo diramikan orang tua kami ya, masjid diramikan. Anda kalau mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan masjid. Karena Nabi Muhammad selalu rindu kepada masjid, gak pernah ninggalkan masjid. Maka katakan bohong, dusta di atas dusta. Yang aku mengagungkan Rasulullah, gak pernah mengagungkan masjid. Sholat gak pernah ke masjid, ngaji gak pernah di masjid. Oh, ini bohong pengagungannya ini. Karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan masjid. Maka tolong masjid diutamakan. Kalau Anda pengen tahu siapakah orang ahli surga yang berjalan di muka bumi ini, adalah orang yang rindu ke masjid. Kalau ibu yang 3 orang tadi rindu ke masjid, Anda ahli surga insya Allah. Ya. Tapi masa ya? Ya? Rakyat grogol masa 3 orang yang masuk surga. Emang yang lainnya gak mau masuk surga ini? Sama Pak Kuwunya. Pak Kuwunya ahli masjid insya Allah ya. Ahli majelis insya Allah ya. Ahli ngaji ya. Tolong nanti kalau ada rutinan Pak Kuwunya gak datang, laporan ke saya nanti ya. Tak marahin nanti. Ini Pak Kuwu pengen ahli surga enggak gitu. Kalau Pak Kuwu pengen ahli surga harus ahli masjid ya. Jangan sampai kalau Jumatan Pak Kuwunya malah ngilang. Di masjid mana itu enggak ketahuan itu ya. Baik ini. Baik, ayo kita kembali lagi. Kita kembali kepada urusan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh menceritakan cerita Nabi Muhammad ini menjadikan hati itu bergetar. Jujur Bapak Ibu. Ayo. Anda kalau mendengar cerita Rasulullah bagaimana? Kalau enggak bergetar ada makna motivasi semangat. Yo begitu ta Rasulullah. Loh, inilah. Dan ini memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menyebut cerita orang-orang soleh menjadikan sebab hati itu mantep. Kalau hati itu bimbang, nih dengerin. Orang siapa yang merasa hatinya bimbang, kamu enggak pernah membaca sejarahnya Nabi Muhammad dan tidak pernah membaca sejarahnya para orang soleh. Kalau enggak pernah membaca sejarahnya para orang soleh, dijamin hatimu bimbang. Ada orang tuh Masya Allah mobil rumah. Mobil punya, rumah punya, motor punya, gaji gede, tapi hatinya kok masih bimbang terus. Sebabnya satu, ente jarang baca sejarah Rasulullah. Gak pernah baca sejarah para wali, gak pernah baca sejarah orang-orang soleh. Dan yang lebih parahnya lagi, gak pernah kumpul sama orang-orang soleh. Ini menjadikan hati itu bimbang. Walaupun dunia berada di tangannya, walaupun dunia berada di kakinya, akan dikasih kebimbangan oleh Allah. Tapi walaupun hidupnya pas-pasan, tapi ahli membaca sejarah Rasulullah, tenang, ayem. Ada orang tuh Bapak Ibu Masya Allah kalau makan sehari 2 kali. Gak kayak kita. Kita kalau makan berapa kali Ibu sehari semalam? 3 kali itu kalau nasinya sedikit. Kalau banyak bisa 4 kali, 5 kali. Iya kan? 5 kali, 4 kali makan, tapi katanya hatinya masih bimbang, ragu. Kalau besok, kalau malamnya gak punya uang, besok tuh sudah bingung. Ya Allah, besok belanja apa? Ini kan orang ragu ini. Bimbang. Loh kok bisa bimbang kayak gitu? Karena gak pernah membaca sejarah Rasulullah. Kalau Anda sering membaca Rasulullah, gak ada istilah, gak uang, gak ada di kantong, bimbang, gak ada. Kalau orang ngerti sejarah Rasulullah. Kalau seorang zaman sekarang ini Pak, Ibu, sudah menjadi rahasia umum. Kalau di dompetnya gak ada uang, bimbang. Kalau di sakunya enggak ada uang, bim, bimbang, bingung, besok makan apa, besok makan apa, besok makan apa. Tapi kalau dia sering membaca Rasulullah, dia enggak bimbang. Umatku, kata Nabi Muhammad, aku tuh sering 3 hari 3 malam enggak makan, cuma minum tok. Lho kalau dengar sejarah ini, orang tua kami rela enggak makan, Bapak Ibu. Coba Rasulullah itu 3 hari 3 malam enggak pernah makan, Bapak Ibu. Beliau itu gitu. Nabi Muhammad 3 hari 3 malam hampir enggak pernah makan. Sampai karena saking perutnya beliau itu kempes. Enggak kayak perut kita. Perut kita kan gemuk ya. Ya sudah enggak apa-apa, disyukuri sudah. Yang perutnya gemuk syukur. Tapi jangan malas ibadah. Bangun malamnya semangat. Ya. Tapi jangan, ya, tadi Ustaz Sahidal ngasih contoh. Bangun malam ngitung uang aja jadi wali ya. Gimana kalau bangun malam baca Al-Quran tambah jadi rajanya wali gitu ya. Jangan sampai ketuker ya. Tadi kan bangun malam katanya, bangun malam gara-gara ngitung uang istiqomah jadi wali. Lah kalau sekarang setiap malam baca Al-Quran, bangun malam sujud, nyungsep kakinya sampai bengkak, bukan wali tok, pemimpinnya wali nanti. Ya, itu harus ditegesin kayak gitu nanti. Akhirnya orang nanti kalau kayak gitu apa? Ya udah yang penting saya istiqomah nonton bola, kan musibah ini. Sampai kiamat nonton bola terus gimana nanti itu ya. Rasulullah bangun malam sampai kaki beliau bengkak. Kenapa kok sampai kaki beliau bengkak? Karena beliau rindu ibadah kepada Allah. Bagaimana jadi orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat ya. Makanya ayo bangun malam yang rajin. Makanya syukuri yang perutnya gede, mohon maaf, perutnya gede gemuk syukur. Enggak apa-apa Ibu. Ibu mau jadi orang gemuk boleh, mau jadi orang kurus boleh, mau jadi orang kaya raya boleh, mau jadi orang miskin boleh, Bapak Ibu terserah. Yang penting itu adalah jangan lupa ibadah kepada Allah. Harusnya gini Bapak Ibu, kalau Anda menemukan ini tetanggaku kurus kering, apa kurus kurus kering kerontang, sholatnya rajin. Loh saya kok gemuk kayak gini males. Loh ini harus kayak gitu. Ya. Jangan sampai yang gemuk kalah sama orang yang kurus. Nah, yang kurus mikir, yang gemuk aja ahli sholat, rajin ke majelis, masa saya yang kurus lebih ringan ngangkat badan kok malah males terus, sehingga apa? Memandang orang dengan mata untuk semakin menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik orang tua kami, Nabi Muhammad Bapak Ibu suri tauladan bagi kita. Kalau kita selalu membaca sejarah Nabi Muhammad, maka kita mengarungi hidup di dunia tidak akan bimbang. Enggak bakal bimbang. Kalau ada orang tua punya anaknya meninggal. Biasanya orang tua itu kalau anaknya meninggal sudah mulai bimbang orang tua kami. Sedih galau seperti apa. Kalau Anda membaca sejarah Nabi Muhammad, Anda akan ngerti. Nabi Muhammad makhluk yang agung, anaknya juga meninggal. Beres sudah. Kita lebih hebat Nabi Muhammad atau tidak? Wong Nabi Muhammad orang hebat kayak gitu, anaknya meninggal. Sayyidina Ibrahim meninggal. Nah ini, kalau barangkali ada seorang suami ditinggal oleh istrinya, meninggal. Enggak usah bingung. Ya mungkin bolehlah kita mencari, tidak masalah. Tapi intinya enggak boleh kita gundah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah meninggal mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Bapak Ibu, sejarah Nabi Muhammad ini menjadikan hati kita mantap. Wong Allah yang berfirman, wa kullam nakussu 'alaika min amba'i rusuli ma nutsabbitu bihi fuadak. Telah kami sebutkan cerita nabi-nabi terdahulu, ma nutsabbitu bihi fuadak, agar menjadi kokoh hatimu Muhammad. Nabi-nabi terdahulu itu diceritakan di dalam Al-Quran biar hati Nabi Muhammad semakin kokoh. Lalu bagaimana cerita Nabi Muhammad diceritakan kepada umatnya, diceritakan kepada kita, maka sungguh hati kita semakin kokoh. Maka ayo agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan seperti ini adalah kegiatan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan mengagungkan Nabi Muhammad di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mengagungkan Nabi Muhammad bukan hanya urusan ludah, dahak, bukan urusan rambut. Darah Nabi Muhammad diminum oleh para sahabat. Ayo. Bu, Pak, kurang mengagungkan bagaimana para sahabat darah bekas hijama, bekas cantuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminum. Sehingga di saat Rasulullah setelah bekam itu, ada para sahabat ada menemukan ada setengah gelas darah, gelas kecil, setengah gelas darah itu. Rasulullah berkata, buang itu darah bekam tersebut. Tiba-tiba para sahabat keluar gitu dari pintu Rasulullah, pintu rumah Rasul, tiba-tiba balik lagi. Sudah kamu buang, dia diam lagi. Kamu buang, diam lagi. Kamu buang, diam lagi. Kamu minum ya? Iya ya Rasulullah, jangan diminum. Sudah saya telan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Yang pernah minum darahku tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat. Yang pernah meminum darah Nabi Muhammad tidak pernah disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini bukan urusan meminum darahnya, bukan, akan tapi mengagungkan Rasulullah, hatinya yang cinta kepada Rasulullah sampai urusan darah diminum. Lu coba kalau urusan darah diminum, apakah dia durhaka sama Rasulullah? Enggak patuh, enggak mungkin. Wong urusan darah diminum, urusan rambut dicari, urusan ludah diambil, urusan dahak diambil, enggak mungkin dia durhaka kepada Rasulullah. Makanya para sahabat ibadahnya paling khusyuk. Puasanya paling, para sahabat paling rajin. Kenapa? Karena cintanya para sahabat bukan secara zahir tok, tapi dibuktikan secara kelakuan. Urusan infak sedekah paling rajin. Abu Bakar kalau sedekah enggak tanggung-tanggung. Abu Bakar tuh kalau sedekah Bapak Ibu enggak tanggung-tanggung. Di saat ada apa? Ada informasi tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan peperangan, bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar pulang langsung mengambil hartanya semuanya ditaruh di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ini hartaku untuk menyokong peperanganmu, untuk menyokong dakwamu. Kata Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kamu tinggal di rumahmu Abu Bakar? Dijawab oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar, yang aku tinggal adalah di rumahku, aku tinggal kepada keluargaku Allah dan engkau wahai Nabi Muhammad. Mohon maaf ini ya. Masa dimintai sumbangan masjid aja, ya Allah pelitnya pol. Sudah gitu ngaku, aku mengagungkan Rasulullah. Ini dari mana ini? Bu, jangan pelit-pelit, Bu. Ya, masa dimintai sumbangan pondok aja, masya Allah pelitnya pol, sumbangan pondok ini nanti dulu. Sumbangan maulid masih hitung-hitungan. Tapi kalau sumbangan organ tunggal enggak hitung-hitungan. Wah, dasar ahli neraka semuanya ini. Ada orang itu masya Allah kalau dimintai sumbangan pengajian tuh mikir. Tapi memang masya Allah orang tua kami. Pejuang-pejuang ahli surga enggak bakal habis. Pejuang-pejuang ahli neraka juga enggak bakal habis. Coba, kalau maulidan kayak gini, pejuang-pejuang Nabi Muhammad banyak, minta sumbangan. Tapi sebenarnya gak perlu sih, minta sumbangan gak perlu orang tua kami ya. Kalau di Pondok Al-Bahjah gak pernah minta sumbangan Bapak Ibu ya. Di Pondok Al-Bahjah gak pernah minta sumbangan. Ini Pondok Al-Bahjah, ini Buya Yahya gak pernah minta sumbangan. Pondok pesantren gak pernah minta sumbangan. Tapi bukan berarti meremehkan orang yang jalan kemana minta sumbangan. Yang minta sumbangan didoakan. Mudah-mudahan mereka meminta sumbangan benar karena karena Allah. Loh ini. Coba Bapak Ibu kalau bulan maulid ini masya Allah orang serempak. Serempak apa? Menginformasikan kegiatan maulid, kegiatan maulid, kegiatan maulid. Ada siapa yang mau nyumbang ini, nyumbang itu. Coba diinformasikan. Siapa yang terketuk? Kalau yang terketuk maka ia pejuang Rasulullah. Waktu Agustusan, Anda masih ingat? Yo, Agustusan! Siapa yang mau nyumbang? Nyumbang apa? Dangdutan! Nah, ini coba itu. Ayo coba, kira-kira lebih banyak nyumbang dangdutan apa nyumbang Rasulullah, Pak? Pak! Lebih bingung ini, Pak Kuhu. Kalau acara keagamaan sama acara umum lebih banyak mana sumbangannya? Jujur, Pak Kuhu. Waduh, sama saja. 0-0 berarti itu. Jadi gak masuk surga, gak masuk neraka. Kasian itu orang itu. Iya kan, gak masuk surga, gak masuk neraka. Jadi gini Bapak Ibu, di tengah-tengah. Jadi ngelihat neraka ngenes, ngelihat surga tambah ngenes. Karena dia di pintunya surga. Orang semuanya pada ketawa, makan-makan enak. Bapak-bapak diiringi bidadari 70. Ini bapak-bapak ternyata di depan pintu surga tok ngenes. Ngilernya sampai banyak itu orang itu. Kenapa? Karena Pak Kuhunya ngomong, kalau dimintain sumbangan separuh-separuh, hei jangan separuh-separuh. Kalau diminta sumbangan untuk Rasulullah harus lebih gede daripada sumbangan yang umum. Bukan yang maksiat loh ya. Kalau maksiat jangan ngasih. Kalau ada orang minta sumbangan untuk maksiat jangan ngasih. Anda berarti nyokong untuk masuk neraka itu. Jangan. Jangan mau orang tua kami ya. Kalau ibu diminta sumbangan, nih minta sumbangan Agustusan. Ditanya dulu, sumbangan Agustusan acaranya apa? Harus jelas. Karena sama-sama kita keluar uang pengen masuk surga. Jangan sampai kita keluar uang masuk neraka. Ditengok dulu acaranya. Oh, acaranya ada lomba. Lomba apa? Mulai dari dulu gak lupa. Lomba balap karung sama kerupuk terus itu. Ya, Agustusan di mana-mana lombanya itu. Enggak pernah lomba baca selawat gitu, jutaan enggak ada. Iya kan itu. Tapi insyaallah di sini mah ada. Kemarin saya baru dengar katanya ada lomba tilawatul Quran, iya. Nah, ya sudah mulai ada peningkatan alhamdulillah. Tapi awas, lomba tilawatul Quran penutupnya dangdutan. Wah, ini musibah ini. Enggak benar kayak gitu itu, Pak. Ya, makanya Ibu tolong, Ibu kalau nanti mau ngasih sumbangan apapun kegiatan formal, tolong ditengok dulu acaranya apa. Jangan asal-asal Bapak Ibu, acaranya apa? Tolong acaranya apa? Oh ini, ada hiburan, hiburannya harus jelas. Kalau memang sama-sama hiburan enggak apa-apa. Rasulullah enggak melarang orang nyari hiburan, siapa melarang? Tapi hiburannya yang benar. Sayyidina Ali menyebutkan rawihu qulubakum sa'atan-sa'atan, senangkan hatimu sesaat-sesaat. Enggak apa-apa. Ya mungkinlah setahun sekali 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan, hiburan, hiburannya yang benar. Daripada dangdutan, kenapa enggak pakai qosida, nasid, hadro? Ini kan sama-sama hiburan. Iya kan? Qosida, balasik, japenan, itu kan sama. Ya, sama-sama hiburan. Makanya ayo kita kembali kepada hiburan Islami. Kalau Anda kembali kepada hiburan Islami, oh akan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau itu kedatangan tamu dari Syam kalau tidak salah, kedatangan tamu dari Syam, dan kebetulan tamu dari Syam itu telah memperagakan kegiatan-kegiatan apa tari budayanya orang Syam, tari-tari kayak tari-tari japenan itu. Rasulullah menikmati dari rumah beliau itu, menikmati Rasulullah nengok, dan ternyata di saat Rasulullah nengok di rumah beliau itu tak tahunya disanding oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah nempel di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah juga nonton hiburan, tapi hiburan yang benar. Tarian-tarian japenan orang Syam, tarian yang benar, bukan tarian yang belnyek kemenyek itu bukan, ya. Tariannya di sini tarian yang wibawa, tarian yang yang benar. Jadi enggak masalah orang tua kami mau hiburan-hiburan, tidak masalah, tapi ingat hiburan yang syar'i, hiburan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati dunia enggak apa-apa, Ibu. Tapi ingat, kita menikmati dunia untuk mulia di akhirat. Ya, ini manhajnya orang-orang soleh itu menikmati dunia tapi untuk tujuan akhirat. Maka ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan darah diminum oleh para sahabat bukan urusan darah, bahkan jubah Nabi Muhammad diagungkan. Sahabat Asma binti Abu Bakar, beliau pernah bersabda, "Hadi jubbatu Rasulillah." Ini jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah meninggal, ini pernah dipegang oleh Siti Aisyah. Akan tapi di saat Siti Aisyah meninggal, sekarang aku pegang. Dan setiap ada orang sakit, jubah ini aku kom, aku guyurin air, aku celup ke air, kemudian airnya tak berikan kepada orang yang sakit, dan alhamdulillah berkah jubah Nabi Muhammad, orang yang sakit menjadi sembuh. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam, urusan jubah dimuliakan oleh para sahabat, disimpan, ya? Urusan jubah inilah para sahabat memuliakan Nabi Muhammad di saat hidup. Maka unik di atas unik kalau ada orang ngomong memuliakan Nabi Muhammad boleh, kapan? Sebelum terlahir. Loh, kalau sebelum, kalau sudah terlahir bagaimana? Jangan nanti mengkultuskan. Loh, ini kan musibah ini. Wong sebelum melahirkan aja Nabi Muhammad dimuliakan, apalagi setelah lahir. Tentunya harus dimuliakan, tentunya harus diagungkan. Ada orang ketuker. Ada orang itu ketuker. Muliakan Nabi Muhammad gak apa-apa sebelum lahir. Setelah lahir jangan. Kamu jangan mengkultuskan Nabi Muhammad, itu gak boleh. Memang para orang tua kami mengkultuskan Nabi Muhammad gak boleh. Rasulullah pernah mengingatkan, jangan kultuskan aku seperti hanya engkau mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Memang gak boleh. Mengkultuskan itu apa? Mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Ini gak boleh. Sepakat. Sepakat semuanya pecinta Rasulullah tidak pernah menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah mengingatkan, engkau jangan mengkultuskan aku seperti halnya orang Nasoro mengkultuskan Nabi Isa. Makna pengkultusan orang Nasoro kepada Isa bagaimana? Mengatakan Isa ibnullah, Isa anaknya Allah. Loh, ini yang enggak benar. Adakah orang yang mengagungkan Rasulullah mengatakan Nabi Muhammad anaknya Allah? Ataukah Nabi Muhammad Tuhan? Gak ada. Semuanya pecinta Rasulullah mengatakan Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Nabi Muhammad Nabiullah, Nabi Allah. Gak pernah mengatakan Tuhan. Makanya kita tidak mengkultuskan Nabi Muhammad, tapi kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ini ya. Makanya mengagungkan Rasulullah di saat hidup. Di saat hidup diagungkan. Sebelum hidup, sebelum terakhir pun diagungkan. Karena banyak tadi cerita yang disampaikan oleh Ustaz Syahidal, nama Nabi Muhammad maktub fil jannah, tertulis di pintu-pintu surga itu. Loh, ini maknanya apa? Allah mengagungkan Nabi Muhammad sebelum terlahir. Nabi Muhammad diagungkan sebelum terlahir. Tidak ada nama nempel dengan Allah kecuali orang itu mulia. Artinya apa? Allah memuliakan Nabi Muhammad sebelum terlahir. Setelah terlahir dimuliakan oleh Allah Subhanallah. Setelah Nabi Muhammad meninggal dimuliakan, diagungkan. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mengagungkan Nabi Muhammad bukan di saat hidup toh. Di saat meninggal para sahabat tetap mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang sangat menarik yang sering diceritakan oleh guru kita Buya Yahya. Sayyidina Umar bin Khattab di saat menjadi khalifah. Di saat menjadi khalifah. Bagaimana? Beliau itu keliling ke kota Madinah. Ditemukan di kota Madinah itu ternyata ada satu palang. Satu talang. Yang begitu nongol ada di pinggir jalan. Tiba-tiba dilihat oleh Sayyidina Umar kayaknya talang ini enggak begitu indah, mengganggu pemandangan. Tiba-tiba talang itu langsung diambil oleh Sayyidina Umar. Setelah diambil, talang tadi ditaruh ada di gudang. Setelah itu Abdullah ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas, paman Rasulullah yang bernama Abdullah, lewat di jalan yang dilewati oleh Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Melewati itu lewat yang biasa dilewati oleh Rasulullah, yang biasa saat itu ada talang di atasnya, ternyata diketemukan talang itu sudah enggak ada. Kaget saat itu Abdullah ibnu Abbas melihat ke atas, di mana itu talang di atas itu. Tiba-tiba Abdullah ibnu Abbas menangis saat itu. Lalu Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada kanan kiri orang yang dekat talang tersebut. Hei, kamu tahu enggak talang ini dikemanain? Siapa yang ambil talang ini? Anda bayangkan ini talang loh. Bukan emas. Bukan uang, talang. Talang ya namanya talang. Apa harganya talang itu? Enggak ada harganya. Tapi kenapa Abdullah ibnu Abbas kok menangis? Sehingga berkata Abdullah ibnu Abbas, siapa yang membuang talang ini? Yang membuang talang ini adalah presiden Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, presiden Sayyidina Umar bin Khattab? Iya. Baik, izinkan aku ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Diketok rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Kata Sayyidina Umar, waalaikumsalam. Man bil bab, siapa di pintu? Ana Abdullah ibnu Abbas. Aku anaknya Abbas. Kaget Sayyidina Umar. Abdullah ibnu Abbas itu biasanya jarang duduk di para pejabat, jarang duduk di para pemerintahan. Tak taunya ini tumben Abdullah ibnu Abbas kok bisa ngetok pintunya Sayyidina Umar yang saat itu menjadi pejabat. Abdullah ibnu Abbas itu seorang ulama yang menjaga sekali. Hampir tidak pernah beliau itu keluar masuk pintunya para pejabat. Tak taunya itu masuk ke rumahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gemetar, ada apa ini? Ini Abdullah ibnu Abbas, anaknya dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Ada apa? Jangan-jangan saya melakukan salah. Sehingga dibuka saat itu pintunya, pintu rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu saat itu Abdullah ibnu Abbas bertanya, "Umar, saya cuma pengen nanya, Dok Umar. Ada apa wahai Abdullah ibnu Abbas? Umar, siapa yang nurunin talang di jalan yang ada di sana itu, wahai Umar?" Talang, iya, itu kan kurang bagus. Iya, siapa yang nurunin Umar? Saya yang nurunin Umar. Tiba-tiba Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas nangis saat itu. Umar, Umar, tahukah kamu siapa yang masang talang di jalan sana itu, wahai Umar? Siapa emangnya Abdullah ibnu Abbas? Siapa yang masang? Adalah Rasulullah. Kok berani kamu menurunkan talang yang dipasang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba saat itu Sayyidina Umar pun gemetar lalu nangis. Jadi yang masang Rasulullah? Iya Rasulullah. Ayo ikut aku. Langsung Umar langsung saat itu pergi dengan Abdullah ibnu Abbas, pergi saat itu ke gudang diambil itu talang. Maka diambil, ayo kita pasang lagi. Coba lihat ini. Sayyidina Umar pasang lagi ayo talang ini. Tiba-tiba saat itu, ayo Abdullah kamu yang masang kamu. Baik, presiden saya yang akan masang. Ngomong baik, tiba-tiba Abdullah itu keluar. Hei, mau kemana kamu? Saya mau nyari tangga, ini kan tempatnya tinggi. Masang talangnya tinggi. Hei, jangan cari tangga kamu. Ini loh Umar yang berani menurunkan talangnya Rasulullah. Maka injak saja tengkuknya Umar ini yang kurang ajar. Coba lihat. Ini loh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan talang dijaga. Kapan? Di saat Rasulullah meninggal. Gak berani nurunkan. Bukan maksiat, bukan mabuk loh pak. Bukan zina. Bukan meninggalkan sholat. Ini bukan. Bukan makan yang haram. Urusan talang gak mau nurunin. Di saat terjadi, saat Umar menurunkan, rela ini. Coba anda, tidak ada pundak yang paling mulia satu ya Umar, karena Umar jadi presiden. Tidak ada tongkok yang paling mulia satu ya Umar, karena Umar jadi presiden. Tapi gara-gara berani nurunin talangnya Rasulullah, injek saja ini pundakku, injek tengkukku ini, karena aku kurang ajar berani nurunkan talangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang memuliakan Rasulullah, tidak hanya di saat hidup, tapi di saat meninggal pun masih dimuliakan. Maka ayo kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tandanya cinta yang pertama, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat hidup, di saat sudah meninggal, kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna pengagungan yang sesungguhnya adalah, dengerin, makna pengagungan yang sesungguhnya adalah patuh kepada Rasulullah. Ini makna pengagungan sesungguhnya. Ayo patuh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong A, dengerin, ikutin A. Nabi Muhammad ngomong C, ikutin C. Nabi Muhammad melarang ini, sudah, denger, gak usah banyak macam-macam nanya. Kepatuhan para sahabat kepada Rasulullah tidak menjadikan timbul pertanyaan. Para sahabat itu kalau disuruh oleh Rasulullah masih gak mikir-mikir, Bapak Ibu. Kita ini kalau disuruh Rasulullah masih mikir. Bu, Pak. Kita ini kalau disuruh Rasulullah masih mikir. Coba, Bu. Ayo baca surat Waqi'ah. Mikir, Ustaz, Waqi'ah fadilahnya apa? Masih mikir itu dulu. Tapi kalau para sahabat kalau disuruh baca itu, oh, langsung. Ibu, sholat duha. Pak Ustaz, sholat duha khasiatnya apa? Loh, pasti itu. Tapi kalau para sahabat gak pernah mikir itu, orang tua kan kalau di Rasulullah baca ini, baca. Gak pernah satu ngomong khasiatnya apa, enggak. Sampai disebutkan, di saat Rasulullah SAW mau buang air kecil, ada di satu padang hamparan bebas. Tidak ada satupun satin yang bisa menutupi Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah berkata, hei para sahabatku, panggil itu pohon yang ada di ujung sana, dan panggil itu pohon yang ada di ujung sana. Biar nutupin aku, biar auratku tidak kelihatan. Para sahabat gak banyak nanya, ya Rasulullah gimana saya manggil pohon, ngomongnya kayak apa? Enggak, langsung para sahabat nyamper, pohon datang ke sini, Rasulullah mau buang hajat, pohon datang ke sini, Rasulullah mau buang hajat, pohon jalan, nyampe, nutupi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW itu keluar, membuang air kecil, gak kelihatan, ditutupi oleh pohon dua tadi. Setelah selesai dari buang hajat, apa kata Rasulullah? Suruh balik itu pohon, balik kamu pohon, balik. Kata Syekh Habib Umar bin Hafidz, ini cerita dari Habib Umar bin Hafidz. Betapa begitu patuhnya para sahabat kepada Rasulullah, sampai enggak mikir cara manggil pohon itu kayak apa, enggak pernah dipikir. Yang penting sudah dipanggil gitu saja. Padahal obrolannya manusia dengan obrolan pohon kan beda. Tapi karena kepatuhan kepada Rasulullah, enggak pernah mikir itu, pohon sini kamu, pohon balik sana. Loh, ini kepatuhan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus niru. Kita patuh, jangan nunggu fadilah. Bangun malam, Bu. Entar fadilahnya apa? Fadilahnya nih rezekinya nomblok. Ini saat. Nah, ini enggak ada kayak gitu itu. Ya. Jadi Ibu kalau sudah disuruh ngamalkan amal kebaikan, enggak usah nanya fadilah, Ibu. Tidak ada amal kebaikan yang kita lakukan kecuali nanti dapat pahala. Itu sudah fadilah paling gede. Dan pahala yang paling gede adalah ridho Allah. Sudah, amalkan semuanya. Apapun yang diajarkan oleh Rasulullah diamalkan, jangan nanya fadilah. Kalau nanya fadilah terus, takut kita enggak ikhlas. Baik ya. Jadi ingat, cinta kepada Rasulullah ada tandanya mengagungkan, dan hakikat mengagungkan Nabi Muhammad adalah patuh nurut. Ya, patuh nurut. Kalau orang enggak patuh, enggak nurut, cintanya palsu, cintanya bohong. Yang cintanya palsu, cintanya bohong, bakal ditinggal oleh Rasulullah. Pak, Bapak tahu enggak rasanya cinta palsu itu kayak apa? Bu, tahu enggak cinta palsu itu kayak apa rasanya? Ibu kalau dibohongi suami sakit enggak? Benar sakit? Ngomongnya cinta sama istri tapi tukang pembohong, ya kan? Ngomongnya, dek bulan ini kamu tak kasih 2 juta, dikasih 500. Sakit hati enggak? Kalau sakit hati, wah ini ibu-ibu matre ini ya. Jadi lihat dulu, jangan sakit hati, langsung ditanya, bang kenapa enggak 2 juta bang, kok 500, iya dek kecopetan, oh ya udah bang, sabar, kan gitu, jangan langsung dulu, jangan langsung marah. Tapi makna di sini yang perlu kami tekankan, cinta kalau dusta itu menyakitkan. Nih, guru kami pernah menceritakan ini, ada seorang ibu rindu, kangen ketemu suaminya, kebetulan suaminya itu pulangnya sebulan sekali. Suaminya pulangnya sebulan sekali dari kerja. Kerjanya jauh. Nyari uang sampai keluar kota. Sehingga pulangnya sebulan sekali. Di saat pulang sebulan sekali, yang namanya istri kan, kangen-kangenan wajar, Bu. Ya, Bapak kangen-kangenan wajar. Dan kangen-kangenan sama istri pahalanya gede. Pokoknya ibu sama suami jangan kayak patung. Gak pernah ada canda, gak pernah ada gurau. Pokoknya bapak kalau sama istri harus menjadi paling usilnya orang. Usil pokoknya sudah. Kalau istri lagi masak tiba-tiba cubit aja dari belakang, gak apa-apa itu. Iya kan? Istri kita sendiri itu ibu. Ya gak apa-apa. Sama ibu itu kalau sama suami jangan kayak patung. Diem aja sembah mendiko. Engge-engge musibah ini. Kalau sama suami itu ibu yang ganjen. Kalau ibu sama suami itu ganjen, pahalanya gede. Kalau ibu sama suami kemenyek belenyek, pahalanya gede. Tapi kalau sama orang kemenyek belenyek, musibah, dosa ini. Ada orang itu, ada seorang istri itu, ngomongnya lembut sama tukang ojek. Tapi giliran sama suaminya, waduh kalau ngomong bentak-bentak, suami neraka, istri neraka, ini kayak gini. Ibu kalau sama orang suaranya tegas. Ada apa pak? Nyari apa pak? Gitu. Tapi kalau suami, mas ada apa sih mas? Dari tadi kok muter-muter terus sih? Bikin saya kangen saja. Loh itu pahala itu. Bener itu pahala gede. Pokoknya kalau ibu ngomong lembut sama suami pahalanya gede. Bapak ngomong lembut kepada istri pahalanya gede. Makanya jangan kayak patung. Makanya gak ada istilah manten muda, manten tua. Semuanya manten muda. Walaupun anaknya 20. Iya bener. Harus ini orang tua kami ya. Orang yang kenal Rasulullah itu gak ada istilah manten tua. Manten muda semuanya mesra dengan keluarga. Mesra dengan anak. Mesra dengan istri. Itu adalah orang yang kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh ini ada seorang istri. Suaminya pulangnya sebulan sekali. Suaminya pulang sebulan sekali. Istrinya ngajak minum kopi. Ya? Istrinya ngajak minum kopi. Istrinya ngajak minum kopi. Sama jaburan gorengan. Suaminya mencicipi gorengan yang hangat itu. Tiba-tiba istrinya mulai mengeluarkan rayuan, mantra-mantra. Tapi pahala itu ibu ya. Pokoknya ibu kalau gak ketemu suami coba bikin oret-oretan gitu. Oret-oretan kata-kata mutiara. Jadi kalau pulang itu suami dibikin kaget. Jangan kalau suami mau pulang oretannya hutang. Ini kan musibah. Ya, jangan oret-oretannya yang indah, kalimat-kalimat yang indah sehingga suami datang itu seneng. Oh bayangkan sebulan sekali ketemu langsung diantemi utang, siapa yang gak marah yuk? Sudah kalau gak utang permintaan ini bang mesin cuci bang, ini bang AC bang, ini bar dispenser, kata istrinya, kata suami kerja sendiri saya, paling dikitukan nanti. Makanya tolong jangan kalau suami pulang tuh jangan dikasih macam-macam dulu, dihormat dulu, dimuliakan dulu. Loh ini ada seorang istri pinter, ngormat dulu dibikinkan wedang, gorengan, bang. Abang kangen gak satu bulan gak ketemu saya. Suaminya senyum. Kangen ya. Tapi kangennya lebih dalam saya abang. Loh ini pahala ibu kayak gitu. Bener dek kamu lebih kangen. Iya bang. Abang tahu gak. Di peta Indonesia itu kan di sebelah ujung sana. Kan ada lautan India bang. Katanya lautan India itu dalam sekali. Tapi kalau kita pikir-pikir bang. Lebih dalam kangen saya sama laut India tadi. Kesel itu suami. Kesel, kenapa? Dengar sanjungan sang istri ngomong apa? Rasa kangennya di dalam hatinya lebih dalam daripada laut India. Lah kok jauh-jauh laut India? Kenapa enggak laut pesisir sana, laut telancang ini? Ya? Kok laut India sana ini, orang tua kami? Akhirnya sang suami kesel itu. Dek kamu itu kalau ngomong yang benar-benar bang, sangat dalam, lebih dalam daripada laut India. Karena kesel tadi dikasih kopi, enggak enak. Kalau namanya kesel harus minta minum air putih. Benar dek kamu kangen sekali sama saya. Iya bang. Ya udah dek, tolong dek ambilkan air putih. Abang kesel karena kata-kata mutiaramu dek. Kata sang abangnya tersebut. Apa jawaban sang istrinya? Sudahlah bang, yang penting saya kangen sama abang, yang penting saya cinta sama abang, urusan minum abang ambil sendiri ke dapur sana bang. Coba ayo, ini bener gak kangen itu? Hah? Pak, kangen bener gak itu? Bu, kangen bener gak itu? Katanya ngaku cinta, kangennya lebih kangen daripada lautan India, tapi suruh ngambil minum satu gelas apa? Bang, yang penting saya kangen sama abang, cinta sama abang. Minum, ngambil sana di dispenser sana bang. Yo, coba ini, kurang ajar gak orang kayak gini? Ibu? Sudah gitu apa? Malam keluar, pamitan keluar. Dandan, pakai jilbab, pakai mip up, wadon boys, keluar. Mau kemana dek? Malam mingguan bang. Coba lihat. Ya enggak boleh lah, gimana perempuan kok malam mingguan? Sudahlah bang, yang penting saya kangen sama abang, cinta sama abang, izinkan saya malam mingguan. Oh, istri geblek gini ya. Ya iyalah, ini istri apa? Bukan cinta itu. Cinta itu nurut, patuh. Coba, sakit hati enggak suami dibegitukan? Sakit hati dong. Sama istri dibegitukan juga sakit hati. Sakit hati, makanya cinta palsu menyakitkan. Menjadikan rumah tangga enggak harmonis, akan retak. Seperti retaknya, seperti pecahnya gelas atau retaknya kaca. Sehingga kalau dibenerin susah. Makanya cinta ada patuh, kangen ada patuh. Jangankan satu gelas, satu ember kayaknya diambilkan, kan gitu. Oh, jangankan satu gelas kecil. Karena rasa cintanya yang segede, apapun akan dikasihkan kepada yang dicintai. Sama, yang aku cinta kepada Rasulullah, ayo tanyakan, bangun malam gimana kamu? Katanya aku cinta kepada Rasulullah. Rasulullah kalau bangun malam kakinya sampai beliok, sampai kakinya sampai bengkak. Ayo yang aku cinta kepada Rasulullah bagaimana dengan Al-Quran? Jangan sampai Al-Quran itu ditaruh di atas lemari sampai banyak debunya. Mana kapan dibuka? Ngaku cinta kepada Rasulullah. Bohong. Cintamu bohong, dusta. Ngaku cinta kepada Rasulullah. Bagaimana pekerjaanmu, haram ataukah halal? Jual belimu haram ataukah halal? Kalau haram, mana cintamu kepada Rasulullah? Ngaku cinta kepada Rasulullah kok pelanggaran hampir semuanya diambil. Mana cinta ini? Ini kita cinta bohong. Dan yang cinta bohong, awas hati-hati. Yang cintanya bohong nanti di hari kiamat ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat cinta ini cerita terakhir. Nanti di hari kiamat semuanya umat akan dikumpulkan di padang mahsyar, satu hamparan padang bebas. Dikumpulkan ada di situ. Dan saat itu matahari ditaruh di secengkal kepala para manusia, sungguh manusia merasakan kepanasan. Saking panasnya matahari yang ada di secengkal kepala para manusia, menjadikan kulit tubuh manusia rontok karena saking panasnya. Enggak presiden, enggak kiai, enggak ustad, enggak pejabat, enggak warga sipil, rakyat jelata, semuanya akan kumpul di tempat itu. Yang tidak kepanasan adalah umat yang diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yang tidak kepanasan adalah orang yang hatinya sambung kepada masjid, enggak pernah ninggalkan masjid, enggak bakal kepanasan. Selebihnya bakal banyak yang kepanasan sampai kulit ini rontok karena saking panasnya itu matahari. Di saat rontok ini kulit, Pak, sudah habis tenaga daging di balik kulit rontok karena panasnya matahari. Di saat daging di balik kulit ini rontok, sudah habis tenaga apa? Apa tulang belulang pun saat itu rontok kepanasan karena matahari yang disejengkal kepala kita. Di saat orang pada kepanasan seperti itu, bagaimana Rasulullah naik di atas kepala mereka, berjalan dengan secepat kilat, membawa rombongan bapak-bapak dan Nabi Muhammad menjadi pemimpin di depan dengan wajah beliau yang bercerah, wajah beliau yang bersinar seperti sinarnya matahari, seperti sinarnya rembulan, membawa rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu di bawah rombongan Siti Fatimah Zahra. Mudah-mudahan kita nanti berada di rombongan Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita nanti berada di rombongan ibu-ibu, di rombongan Siti Fatimah. Amin. Di saat Rasulullah naik di atas kepala mereka menuju surga, tiba-tiba ribuan, jutaan, miliaran umat yang dibawa itu, karena Nabi Muhammad naik di atas kepala mereka, menjerit, melihat Rasulullah berangkat menjerit, ya Rasulullah, jangan tinggal kami ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mendengar. Terus Rasulullah menjalankan, ya Rasulullah, jangan tinggal kami. Tetap Rasulullah enggak mendengar. Tiba-tiba kalimat yang terakhir, ya Rasulullah, jangan tinggal kami ya Rasulullah, karena kami umatmu. Mendengar kalimat umatmu, seketika itu kaki Rasulullah kayak dipaku, berhenti seketika. Umatku, umatku, umatku. Iya ya Rasulullah, di sana ada yang menjerit tentang umatmu ya Rasulullah. Baik, samperin. Disamperin Rasulullah turun. Ternyata di saat Rasulullah turun itu orang tua kami apa? Kayak menemukan tanda-tanda enggak kenal. Rasulullah geleng-geleng kepala, engkau umatku, bukan. Engkau umatku, bukan. Engkau umatku, bukan, bukan. Sehingga ribuan jutaan umat yang didustakan mengeluarkan hujah, ya Rasulullah, aku datang maulid ya Rasulullah, yang ngisi Ustaz Syekh. Ngatakan hujahnya, ya Rasulullah, aku datang maulid yang ngisi kiai ini. Ya Rasulullah, aku datang ini. Tapi kata Rasulullah, bohong. Cintamu cuma di mulut, gak sampai melewati tenggorokan, gak sampai masuk ke hatimu. Memang kamu ngaku cinta, tapi akhlakmu akhlak orang yang tidak kenal cinta kepadaku. Hatimu hati kotor, sombong, dendam, dengki, iri hati, hasud, itulah hatimu. Itu bukan hati umatku ditinggal oleh Rasulullah. Di saat mereka ditinggal, orang tua kami disebutkan, itu umat miliaran nyesel. Tanda penyesalannya apa? Jari jemarinya digigit. Sampai habis tumbuh lagi dikit lagi. Sampai habis tumbuh lagi dikit sampai habis. Sampai nanti dimasukkan neraka yang paling dalam. Siapa? Umat yang tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Pokoknya kalau gak diaku sebagai umat Nabi Muhammad, sengsara. Ditaruh di neraka Allah yang paling dalam. Coba lihat Bapak Ibu. Ini kayaknya kita di dunia kenal Rasulullah, tapi Rasulullah di akhirat gak kenal. Apa gak sakit ayo Bapak Ibu? Nih tak kasih contoh. Bapak Ibu kalau kunjung kepada seseorang yang hidupnya di kota sana. Barangkali orang Cirebon kunjung kepada temannya di kota Tegal. Bukan teman lah. Pokoknya orang gak kenal di kota Tegal. Tiba-tiba dia ngetok pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Mungkin karena dia gak kenal, dari balik pintu menjawab, eh kamu siapa? Gak sakit hati kita. Kenapa? Karena memang yang ditamui gak kenal. Tapi coba ini ada adik kita, mungkin saudara kita, gara-gara urusan pekerjaan visa bertahun-tahun, katanya sukses ada di kota Tegal. Kita nyamper kota Tegal, padahal di waktu kecil hidup bareng, di saat dewasa hidup bareng, hanya gara-gara pekerjaan visa beberapa tahun, di saat dia kita kunjung kepada dia, kita ketok pintunya, assalamualaikum, siapa kamu? Betapa sakit tidak hati kita, padahal kita waktu kecil bareng. Di saat gede pun kita bareng hanya gara-gara pekerjaan, tiba-tiba apa? Yang sukses tadi ngomong gak kenal siapa kamu, sakit. Kenapa? Karena kita merasa kenal sama dia sama. Kita baca solawat hampir setiap hari berapa ibu? Hadir maulid berapa kali? Loh kalau didustakan oleh Rasul apa gak ngenes hati kita pak? Kita duduk berjam-jam seperti ini hampir setiap minggu. Kalau kita gak diaku oleh umat Rasulullah nanti bagaimana? Ngenes kita ibu. Sedih kita. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, gigit jari gak terasa sampai habis tumbuh lagi. Digigit sampai habis tumbuh lagi. Sampai nanti dimasukkan ke neraka Allah. Tanda penyesalan yang sangat. Setiap hari baca selawat, tapi selawat di mulutnya tok gak sampai masuk ke hatinya. Sehingga hatinya hati yang kropos, ada dendam, sombong, dengki, iri hati, macam-macam sudah. Makanya ayo, jadilah diri kita umat yang diaku nanti. Akhlaknya yang mulia. Baik inilah orang tua kami ya. Makanya ayo, mulai dari pulang dari tempat ini, ayo kita evaluasi. Ayo buktikan di dalam hati kita. Ayo, yang aku cinta kepada Rasulullah sudah mengagungkan belum? Yang aku cinta kepada Rasulullah sudah patuh belum? Kalau belum, maka tolong mulai sekarang bikin alamat. Bikin tanda, bikin ciri agar supaya nanti kalau kita dikumpulkan dengan umat-umat yang lain mudah diketahui oleh Rasulullah. Cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya gampang, nurut patuh dengan perintah Rasulullah, nurut patuh dengan syariat Nabi Muhammad. Bangun malam, sholat 5 waktu, jangan ditinggal itu sudah. Tahajudnya, duhanya, qobliyah, ba'diyahnya, Al-Qur'annya, maka itulah jalan menjadikan nanti kita dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, tanda mencintai Rasulullah itu banyak, ada 5. Ini baru tak sebutkan 1 ya. Berarti sisa 4 lagi. Mau dilanjut? Sudah 10:30. Siap. Lanjut kok 1 orang, yang lainnya mana ini? Ibu kalau di majlis taklim itu yang coba yang akur gitu loh. Sudahlah, urusan motor yang kemarin beli motor enggak usah jadikan ribut, ya kan? Urusan toko jangan jadikan ribut itu ya. Masa coba ayo ibu mau dilanjut enggak? Pak mau dilanjut enggak? Enak jadi enggak lanjut, saya PR saja. Ya, ibu masih ada 4 lagi. Tandanya orang mencintai Rasul ada 5. Baru 1 yang kami bahas, tinggal 4 lagi. 4-nya PR. PR. PR-nya cari saya di mana saya ada, ambil ya. Ya, atau cari di majelisnya Bu, Buya. Buya besok kan punya majelis pagi, Ahad sore, cari di majelisnya Buya, nanti ketemu tandanya itu. Atau kalau enggak sore di majelis kami ya, besok kami punya majelis di Boyut ya, Al-Bajah 2. Boyut sini mah dekat Bapak Ibu, cuma nyebrang itu, nyebrang sungai Tok itu, sungai Bondet itu kan dekat, setelah itu sudah nyampe itu ya. Yang semangat ibu, masih ada 4 lagi. Ibarat gini Bapak Ibu, kalau disebutkan 2-3 mungkin berarti separuh badan kita sudah masuk surga. Tapi kalau disebutkan 1 belum ibu, masih ada 4 lagi nih. Masih belum jaminan tuh, harus 4 ini diselesaikan ya. 4 ini diselesaikan nanti ambil di majelis kami ya, di Al-Bahjah 2 di Buyut ya. Besok setiap Ahad sore kami ada majelis jam 4 sampai jam 5. Insyaallah majelis maulid Ahad depan, bertempat di Masjid Nurul Huda, Jemara Kidul, Kecamatan Kelangenan. Waduh, tambah jauh ini ya. Setelah Grogol, Kelangenan. Yang datang rezekinya paling banyak itu. Yang enggak datang rezekinya paling peret. Kenapa? Susah berkorban itu. Korban bensin aja susah. Memang ada orang pelit itu, Pak, Masya Allah. Kalau orang itu sudah modelnya pelit, waduh, jangankan bensin, Pak. Keluar rumah aja enggak mau, karena dasar orang pelit. Ibu, kalau Anda mengeluarkan sesuatu apapun untuk Rasulullah, enggak bakal rugi. Tapi diganti oleh Allah. Makanya kalau majelisnya hanya sekitar grogol, Anda enggak keluar bensin. Makanya rezekinya berat. Tapi kalau masjidnya sudah nyampe ke Boyot, berarti keluar bensin 1 liter. Oh, ini berarti nanti dinaikkan rezekinya 1 liter. Ke Kelangenan, oh, bensinnya agak gede lagi, 3 liter. Berarti nanti rezekinya 3 liter. Pokoknya, Pak, denger ini. Yang punya motor, jadikan motormu itu ahli anu, jadikan kamu masuk surga. Yang punya mobil, jadikan mobilmu itu menjadi sebab sarana masuk surga. Coba kalau ada tarlingan motornya jadi keluarkan, ada organ motornya dikeluarkan, masa ini majelis gak dikeluarkan loh, ini kok perut ini orang tua kami ya. Makanya ayo hadiri orang tua kami ya di masjid majelis maulid minggu depan di Nurul Huda Jemara Kidul Kecamatan Kelangenan malam Ahad depan ya. Dan juga jangan lupa majelis Ahad sore besok ya. Nah ini besok masih 1 liter ibu ya, jadi besok 1 liter jadi pahalanya nanti ya, pahalanya rezekinya 1 liter. Tapi ingat, Anda sedekah 1 liter dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat, iya kan? Karena kata Allah, "Manakasa malun fil bahri, ya? Wal fil barri wal bahri illa bihabziz zakat." Tidak ada orang itu hartanya dibinasakan oleh Allah baik di daratan maupun di lautan kecuali dengan tidak mau bayar zakat. Ada ulama mengatakan ini bukan zakat tapi infak. Ya? Tapi infak zakat ya utama, zakat utama ini. Zakat hukumnya wajib. Tapi ulama ada yang mengatakan juga infak. Yang enggak pernah infak, coba lihat itu. Yang enggak pernah infak, hartanya akan dibinasakan. Ya. Infak bermacam-macam, infak untuk perjuangan, kita keliling ke sana-sana, dia doa pengin punya mobil biar bisa hadir majelis kemana-mana, dia doa pengin punya motor biar datang majelis kemana-mana. Tapi ingat, jangan sampai sudah punya mobil, punya motor, lupa. Wah, ini musibah ini. Nanti diambil lagi nanti mobil sama motornya itu. Makanya tolong dipakai ya ibu ya. Besok ibu hadir 1 liter jumaan ya. 1 liter nanti dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan harta yang diinfakkan bal yazdat akan bertambah. Dikokokkan lagi Rasulullah, akan bertambah. Enggak tanggung-tanggung. 3 kali akan bertambah. Ayo coba. Lebih percaya Rasulullah ataukah tidak? Harus lebih percaya Nabi Muhammad. Ditambah. Sampai 3 kali. Makanya tolong jadikan motor Anda saksi kemuliaan Anda untuk ahli surga. Jadikan mobil Anda saksi kemuliaan Anda untuk ahli surga. Ya, ini. Atau yang enggak punya motor, enggak punya mobil. Sepeda pit. Sepeda engkol. Jangan sampai kalah ya. Ini orang punya motor masuk surga. Yang enggak punya motor bisa masuk surga dengan apa? Sepeda pit. Sepeda pit itu sepeda apa? Sepeda engkol ya. Sepeda. Sudah ngayun ke Buyut. Nyap. Oh, pahalanya lebih gede. Ayo jujur, ayo Pak. Lebih gede mana? Yang naik sepeda engkol atau naik mobil? Ayo, yang jelas ngomongnya, yang jelas. Lebih gede mana naik engkol ke majelis apa naik mobil sama motor? Ya udah besok naik engkol semuanya ya. Tapi ingat kalau naik engkol waktunya jangan mepet-mepet. Ya, naik engkol berangkat jam 4 ya nyampe jam 5 itu ya. Jadi waktunya agak awal ya orang tua kami, waktunya agak awal. Tapi Bapak Ibu Masya Allah, orang itu kalau sudah dibuka hatinya Bapak Ibu. Nih. Kami dulu itu orang tua kami itu ditugaskan oleh Buya, Chef, waktu itu, inti coba perhatikan. Dari jamaah yang hadir itu, Chef, berapa orang yang pakai sepeda? Buya itu ngomong kayak gitu. Ternyata hampir semuanya pakai motor, pakai mobil. Yang pakai sepeda itu berapa orang? Dan ada satu orang tua sekali pakai sepeda. Tak deketin itu, Pak Punten. Jenengan pakai sepeda? Iya. Rumah jenengan di mana? Arjo Winangun. Ya Allah. Ini loh, kalau hatinya sudah dibimbing oleh Allah, enggak ada urusan jauh dekat. Urusan ilmu akan ini. Arjo Winangun ke Sendang itu. Berapa kilo itu, Pak? Yang punya mobil aja dekat Sendang, buru-buru datang itu. Yang dari Arjo Winangun, karena dipilih oleh Allah. Makanya Allah itu kalau sudah ngasih hidayah apapun, enggak jadi kendala. asal dia dipilih. Tapi orang-orang yang dipilih itu oleh Allah ya pilihan, bukan asal orang. Hidayah Allah itu bukan rombengan orang tua kami. Hidayah Allah itu pilihan. Yang dipilih ya orang-orang pilihan. Makanya ada sebagian orang tuh kalau sudah kenal ngaji, gak kenal hujan, hadir. Gak kenal jauh, hadir. Gak kenal motor, hadir. Gak kenal mobil, hadir. Yang penting saya datang mulia. Loh, ini orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian hamba Allah truk punya, mobil 5, rumahnya tingkat, motor 10, tapi gak terketuk hatinya hadir majlis. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah menjadi rombengan, tidak dipilih oleh Allah itu. Ya, kenapa enggak dipilih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda insyaallah yang duduk di tempat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mangga hadir ya. Jangan lupa hadir. Terus jangan lupa Bapak Ibu, ini ada Maulid Akbar Al-Bahjah 2 ya. Maulid Akbar Al-Bahjah 2 sama. Jadi tolong Ibu pulang dari sini kalendernya dicoret. Ya. Atau kalau enggak dilingkari. Selama ini kan melingkari utang terus kan ya. Lah sekarang dirubah ya. Bapak Ibu pulang dari tempat ini dilingkari. Minggu depan tanggal berapa? 9 ya. Minggu depan tanggal 9 majelis Maulid Al-Bahjah 2 Desa Kelangenan. Lingkarin tok. Walaupun nanti kelewat kita sudah dapat pahala ngelingkari Bapak Ibu. Tapi ya ingat jangan lingkari terus enggak pernah datang. Ini kan musibah ini orang ini. Ya, lingkari tok Pak, Pak dilingkari Pak. Kalau enggak itu HP-nya itu loh. HP-nya biar jadi saksi kemuliaan. Nih tanggal 9 titukan alarm tanggal 9 majelis Maulid Al-Bahjah 2 Kelangenan. Nah, ini. Terus jangan lupa setiap Ahad sore ini dibunderin itu, dilingkari itu kalendernya ya, sama alarm tanggalnya itu di HP dilingkari. Setiap Ahad sore majelis di Boyut ya, pembacaan kitab Adab Sulukil Murid, akhlak tentang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini dilingkari juga setiap Ahad. Ya, ya, dilingkari. Terus jangan lupa ini yang terakhir Ibu, jangan lupa Maulid Akbar Al-Bahjah 2 tanggal 21 Rabiul Tsani hari Ahad atau tanggal 31 Januari dilingkari juga. Tanggal 31 Januari dilingkari. Jam 7 pagi Maulid Akbar Al-Bahjah 2. Sudah enggak usah nunggu undangan lagi. Kalau pecinta Rasulullah enggak usah nunggu diundang, ya. Kalau enggak cinta Rasulullah itu nunggu diundang. Oh, enggak enak saya enggak diundang sama ustaz. Undangannya langsung Rasulullah. Hei, pecinta Maulid, pecinta Rasulullah tolong hadir tanggal 31 Januari Maulid Akbar. Yang isi insyaallah nanti guru kita Buya Yahya ya. Beliau juga nanti ada juga guru kita Kiai Haji Ali Badri Masyuri dari Jawa Timur juga beliau bakal ngisi untuk meramaikan majelis Maulid Akbar ya. Tanggal berapa Ibu? 31 Januari. Yang paling dekat tanggal berapa? Paling dekat lagi? Besok ya. Jadi jangan lupa 31 dibuletin besok lupa nanti ya. Jadi besok itu lebih utama itu ya. Ibu kalau amal kebaikan jangan nunggu nanti. Siapa yang menjamin hidup kita sampai tanggal 31? Gak ada. Pak, gak ada yang jamin hidup kita sampai hidup tanggal 31. Insya Allah saya hadir tanggal 31. Ya gak apa-apa itu niat baik. Tapi selama kebaikan itu dekat diambil. Kalau ada besok diambil. Jadi besok itu dua kali. Surihnya diboyut berangkat orang tua kami ya. Sambil liburan Ibu ya. Barangkali bapaknya kan gak pernah ngajak jalan-jalan kan. Ayo Pak sekarang program Pak. Ya, sampai kapan ibunya dijadikan patung terus jaga anak di rumah itu. Ayo dibikin liburan lah. Setiap Ahad pagi jalan-jalan. Jalan-jalannya ke majelis, majelis Buya Sendang, pulangnya beli bakso. Ahad sore juga sama jalan-jalan lagi, pulangnya beli martabak. Sudah enak sudah. Iya kan? Dijamin kalau istri diajak kayak gitu terus semakin sayang itu istri itu. Selama ini yang menjadikan sambatan aduan istri itu apa? Saya disuruh kerja terus, nyuci, ngomong anak, tapi gak pernah diajak jalan-jalan. Coba lihat. Pak, dia itu bukan babu, Pak. Istri kita bukan babu, tapi dia manusia yang rindu, nyantai, pingin. Walaupun nanti hujan-hujan gak apa-apa, Ibu, ya kan? Hujan-hujan kan gak apa-apa, Ibu, ya hujan-hujan berduaan aja. Naik motor kehujanan, pulang beli martabak. Waduh, enak, ini orang tua kami. Ya, jadi tolong Ibu diagendakan ya. Baik ini saja. Dan juga jangan lupa orang tua kami di Al-Bahjah 2 orang tua kami membuka pendaftaran SMPIku Al-Bahjah 2. Jadi ada SMP-nya di Al-Bahjah 2, mangga yang mau daftar. Dan insya Allah tahun depan insya Allah doain sekarang lagi diurus perizinannya juga ada SMAiku Al-Bahjah 2. Jadi ada. Jadi SMPIku Al-Bahjah 2 ada, SMAiku Al-Bahjah 2 ada. ya, mangga apa? Mangga dihadiri. Memang bayar, Ibu. Ya, bayar. Karena sekarang kalau program gratis ya modelnya kayak gitu. Sekolahan gratis pulang berantem, ya mending bayar kan gitu. Sekarang coba anak-anak yang sekolahnya gratis tuh Bapak Ibu, waduh susah. Ya, kita menemukan banyak anak tawuran, kalau enggak tawuran mabuk, yang ini sekolahnya gratis, sekarang bayar enggak apa-apa, yang penting sekolahnya benar, karena sekolah itu penting orang tua kami. Kita enggak bisa mendidik anak kita kecuali dititipkan, maka nyari sekolah yang benar. Nih ada SMP Ku Al-Baja 2, mulai sekarang sudah dibuka pendaftaran SMP, dan juga insya Allah ke depan ada SMA Ku Al-Baja 2. Baik, ini saja barangkali informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdurna. Wa 'afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tu'thir 'alaina. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, cintailah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang kau pilih ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang kau pilih ya Allah. Sebagaimana kau telah memilih kami untuk bisa hadir ke tempat ini ya Allah, maka pilihlah kami nanti bisa berkumpul satu surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Siapapun yang hadir ke tempat ini ya Allah, izinkan nanti ya Allah satu surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh kenikmatan yang paling agung di surga nanti jika bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka permudah ya Allah kami semuanya ya Allah untuk bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Permudah kami semuanya ya Allah bisa berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami muda ngaku cinta ya Allah, akan tetapi ya Allah bukti belum ada ya Allah. Kami muda ngaku cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tapi bukti belum ada ya Allah. Ya Allah, kami sering ya Allah melanggar kekasihmu Nabi Muhammad. Kami sering melanggar ya Allah. Kami masih malas sholat yang haram masih ngamalkan ya Allah. Maka bimbing kami semuanya ya Allah untuk senantiasa membuktikan cinta dengan sesungguhnya ya Allah. Membuktikan cinta dengan sesungguhnya ya Allah. Sebagaimana kau telah mempermudah kami mengucapkan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, maka permudah bagi kami untuk bisa membuktikan ya Allah. Jadikan kami semuanya umat yang bisa mengagungkan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami semuanya ya Allah umat yang nurut patuh kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami sebagai ahli Al-Quran, membaca Al-Quran. Rindukan kami bangun malam. Rindukan kami sholat lima waktu berjamaah. Rindukan kami semuanya infak dan sedekah. Rindukan kami kumpul-kumpul di majlis seperti ini ya Allah. Ya Allah, jikalau ada orang yang baru datang di majlis seperti ini ya Allah, barangkali hatinya tergerak, ada kerinduan, senang ya Allah, maka beri kerinduan-kerinduan di majlis-majlis yang lainnya ya Allah, sehingga bisa istiqomah ya Allah. Bimbing kami semuanya melakukan amal kebaikan dengan istiqomah ya Allah. Istiqomah ya Allah. Istiqomah ya Allah. Mempermudahlah kami ya Allah untuk bisa istiqomah di dalam hadir majlis ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah, Engkau lebih tahu. Dosa kami sangat banyak, Engkau lebih tahu ya Allah. Mata ini sering melihat apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Mulut ini sering ngomong apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Telinga ini sering mendengar apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Kaki anggota tubuh kami yang lainnya sering dipakai apa, Engkau lebih tahu ya Allah. Bahkan HP kami ya Allah, postingannya, SMS-nya ya Allah, Engkau lebih tahu isinya apa ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, jika ada kesalahan di dalam anggota tubuh kami, mohon dimaafkan ya Allah. Jika ada kesalahan dalam urusan mata kami, mohon dimaafkan ya Allah. Ya Allah, mata ini masih rindu melihat yang haram, maka maafkan ya Allah. Mata ini ya Allah masih senang lihat yang haram, maka maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Rindukan mata kami untuk melihat yang halal, yang kemuliakan. Mulut ini suka gonjeng orang ya Allah, mulut ini suka jelek-jelekin orang ya Allah, mulut ini suka ngomong kotor ya Allah, maka ampunilah. Permudah ke depan ya Allah untuk senantiasa menjadikan mulut kami mulut yang beradab, rindu ngomong yang benar ya Allah, rindu ngomong yang benar ya Allah. Ya Allah, telinga kami ya Allah suka mendengar yang haram, telinga kami lebih banyak dengar yang haram ya Allah, maka maafkan ya Allah. Anggota tubuh kami ya Allah sering berbuat yang haram, maka maafkan ya Allah. Sarana kenikmatan yang kau berikan kepada kami sering kami pakai yang haram, maka maafkan ya Allah. Ya Allah, kami punya kendaraan ya Allah, punya kendaraan ya Allah, sampai detik ini masih sering kami pakai yang haram, maka mohon maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Jangan sampai kami masuk neraka gara-gara motor kami ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka gara-gara mobil kami ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka gara-gara kendaraan kami ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka gara-gara toko kami ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka gara-gara pekerjaan kami ya Allah, jangan sampai kami masuk neraka gara-gara jabatan kami ya Allah. Maka berkahi apa yang kau berikan kepada kami ya Allah, berkahi, berkahi, jadikan apa yang kau berikan menjadikan kami ahli surgamu ya Allah. Istri kami berkahi, anak kami berkahi, kendaraan kami berkahi, jabatan kami berkahi ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada kami berkahi, berkahi, berkahi ya Allah. Jadikan itu semuanya sarana kami masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, hati kami kotor ya Allah, ngaku cinta kepadamu tapi masih ada dendam, suka ribut ya Allah. Ngaku cinta kepadamu masih ada hasut, suka dengki. Ngaku cinta kepadamu masih ada sombong ya Allah, ada riya. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengarkan suara ini, jadikan hatinya paling bersihnya hati. Siapapun yang mendengarkan suara ini, jadikan orang yang mengutamakan kelembutan, kecintaan, sehingga tidak ada cekcok di perkampungan ini, tidak ada berantem di perkampungan ini, tidak ada repot di perkampungan ini, yang ada saling mencintai karenamu ya Allah, yang ada saling merindu kepada sesama teman karenamu ya Allah. Wujudkan keindahan ya Allah di kampung ini, di desa ini, di umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, sehingga yang ada saling rindu sesama teman ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surgamu ya Allah. Jangan kau tinggalkan satupun yang mendengarkan suara ini, siapapun yang duduk di tempat ini, kecuali menjadi ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah. Ahli surgamu ya Allah. Memang ya Allah, urusan ibadah kami belum sempurna, kami banyak kekurangan ya Allah. Jauh kami dibanding para kekasihmu, jauh dibanding dengan para ulama. Baca Al-Quran kami jarang ya Allah, zikir kami jarang ya Allah, sholat belum khusyuk ya Allah, infak tidak terlalu banyak ya Allah, jarang ya Allah amal kebaikan kami ya Allah. Dibandingkan dengan para ulama, para kiai, orang-orang soleh, kami jauh ya Allah. Akan tetapi ya Allah, apakah salah jika kami mencintai orang soleh ya Allah? Apakah salah jika kami mencintai para ulama ya Allah? Apakah salah di saat kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad? Memang dalam urusan amal ibadah kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad, akan tetapi kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jangan kau tinggal satupun dari keluarga kami kecuali nanti kau jadikan ahli surgamu ya Allah. Anak kami ya Allah yang pertama jadikan ahli surga, anak kami yang kedua jadikan ahli surga, anak kami yang ketiga jadikan ahli surga, siapapun dari anak kami jadikan ahli surga ya Allah. Istri kami ya Allah jadikan ahli surga, suami kami jadikan ahli surga ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah jadikan ahli surga, adik kakak kami jadikan ahli surga semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kami kemaksiatan apapun, jauhkan dari kami kemaksiatan apapun, khususnya mabuk-mabukan ya Allah, jauhkan dari kami, jauhkan dari pemuda-pemudi di tempat ini dari dosa mabuk-mabukan, Jauhkan dari pemuda-pemuda di kampung ini dari dosa pergaulan bebas. Jauhkan dari pemuda-pemudi di kampung ini dari urusan zina yang hina kau hinakan ya Allah. Yang saat ini sudah merajalela, anak kecil kenal zina, yang tua pun kenal zina. Maka sungguh zina menghinakan, menjadikan sebab kami masuk neraka-Mu. Maka jauhkan dari saudara-saudari kami, jauhkan dari anak remaja-remaja kami dari urusan zina, jauhkan ya Allah. Dari urusan mabuk-mabukan, jauhkan ya Allah. Dari urusan pergaulan bebas, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Yang ada ya Allah, kumpulkan di kampung kami orang-orang soleh, remaja yang soleh, soleha, orang soleh, remaja yang soleh, soleha ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, dalam keadaan to'a dan sehat walafiat, dan kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah. Keluarga kami lagi memiliki hajah, mohon dikabul ya Allah. Ada yang terhimpit urusan rezeki ya Allah, rindu rezeki yang halal, pekerjaan yang halal yang melimpah ruah, mohon dikabul ya Allah. Mohon dikabul ya Allah. Ada ya Allah yang hajanya ingin sembuh dari sakit ya Allah. Sakit ya Allah berbulan-bulan, bertahun-tahun tak kunjung sembuh dari saudara-saudari kita, dari rombongan jamaah majelis kita ya Allah. Mohon disembuhkan penyakitnya ya Allah. Jadikan rasa sakit yang diderita menjadikan sebab peleburan dosa, pengangkatan derajat, dan menjadikan sebab ya Allah pemberian pahala yang banyak di hadapan-Mu ya Allah. Ada ya Allah yang pengen ya Allah menikah ya Allah. Mohon ya Allah beri kemudahan untuk bisa menikah dan jauhkan dari mukadimah zina ya Allah. Ada yang rindu pengen punya anak ya Allah, maka bimbing ya Allah untuk mendapatkan anak yang soleh soleha, anak yang soleh soleha, anak yang soleh soleha, keturunan yang soleh soleha ya Allah. Ada yang rindu ya Allah pengen tambah amal ibadah, semangat, maka mohon dibimbing ya Allah untuk senantiasa semangat di dalam urusan ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami merasa ya Allah sepanjang umur dari hamba-Mu yang Kau izinkan, pada waktunya hamba-Mu akan menghadap kepada-Mu ya Allah, pada waktunya hamba-Mu akan menghadap kepada-Mu ya Allah, dan sungguh kami semuanya akan menghadap kepada-Mu ya Allah. Maka saat itulah detik-detik kematian ya Allah, siapapun di antara kami pasti bakal mati. Bahkan ya Allah, ada ya Allah beberapa hari yang lalu ya Allah, teman, saudara, orang tua, adik, kakak masih kumpul dengan kami, tapi sekarang sudah dikubur ya Allah, sekarang sudah meninggal ya Allah. Itu menunjukkan kita di dunia ya Allah sementara. Maka kami mohon ya Allah, orang-orang yang sudah mendahului kali kami, ampunilah dosanya ya Allah. Orang tua kami yang sudah mendahului kami, ampunilah dosanya ya Allah. Muliakan beliau di dalam kuburannya ya Allah, jangan sampai Kau seksa di dalam kuburan-Mu ya Allah. Muliakan. Jika ada orang tua kami sudah mendahului kami, ampunilah dosa-dosanya dan amal kebaikannya, terimanya, terimalah ya Allah. Adik kami, kakak kami, saudara kami, siapapun ya Allah yang sudah mendahului kami, ampunilah dosanya dan terima amal kebaikannya ya Allah. Dan kami ya Allah pada waktunya pun akan menghadap kepada-Mu. Maka kami mohon, jika detik-detik Engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon ya Allah, jika Engkau akan mencabut nyawa kami, dan itu pasti ya Allah, mungkin bisa malam ini Kau cabut nyawa kami, sangat mudah bagi-Mu ya Allah. Mungkin esok hari sangat mudah bagi-Mu ya Allah. Mungkin minggu depan ya Allah sangat mudah bagi-Mu ya Allah. Mungkin satu bulan lagi, mungkin satu tahun lagi. Yang jelas kami akan menghadap kepada-Mu ya Allah. Kain kafan kami sudah dicetak di pasar-pasar ya Allah. Maka itu menunjukkan kami tidak abadi di dunia. Maka kami mohon ya Allah, jika nanti Engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Cabutlah nyawa kami di saat kami ngaji seperti ini ya Allah, kumpul dengan orang-orang soleh seperti ini ya Allah. Dan mohon, jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami gonjeng orang. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami ngambil yang haram. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu ya Allah. Akan tapi cabutlah nyawa kami ya Allah di saat hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat yang sangat dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, kalimat agung dan mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menghadiri majelis-majelis kami yang tadi sudah disebutkan. Insyaallah kita bertemu di majelis pada lain waktu. Ini saja, terima kasih sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.